¡Gracias! dansa Pak Empeni. Ganti ganti nyoto bebrayan sejati. Ada marmansung nyupet rotsok yang sama sama gagar wikar pikole. Bye.